Minyak apa? Saran saya sih zaitun, belum tidur. Nanti ketika sahur juga nanti minum itu. Kalau mau makan, makan aja. Oke, cukup. Begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.